memahami hukum-hukum yang terkandung dari dalil-dalil syar'i. Bagian mukadimah, masalah fikih ini banyak sekali, nggak bisa untuk kita bahas jumlahnya, dan dia masalah yang sifatnya tidak statis tapi dinamis. Jadi tiap ada perkembangan situasi umat, pasti akan muncul masalah-masalah baru. Nah, jika seseorang tidak memiliki kaidah dalam memahami hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka dia akan kesulitan untuk menyimpulkan atau mengetahui hukum suatu masalah. Karena itu pentingnya kita belajar kaidah fikih di sini adalah karena dengan kaidah ini kita bisa tarik hukum untuk banyak sekali masalah yang ada di bawahnya. Dan kaidah fikih itu terbagi menjadi tiga secara garis besar. Ada kaidah yang sifatnya qawaid fikhiyah al-kubra, kaidah fikih yang sangat luas sekali cakupannya, bahkan masuk dalam semua bab fikih. Hanya ada lima yang masuk dalam kategori kaidah fikih yang kubra yang besar. Dan insyaallah kelima-limanya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam manzumahnya. Yang pertama adalah al-umur fi maqasidiha, kaidah fikih terbesar pertama, bahwa semua perkara, semua perbuatan dan ucapan itu tergantung maksudnya, atau dengan bahasa lain innamal a'malu binniyat. Jadi ini masuk dalam dalil. Ya, harus ada dua di sini. Sebaliknya kalau dia hanya menghafal dalil, tapi tidak akan dikaitkannya, juga tidak akan bisa menyimpulkan hukum. Baik. Ini termasuk kait mandumah. Mandumah ini adalah kumpulan baik-baik yang berisi ilmu. Kalau diperhatikan, alhamdulillahil alimil arfaq wa jami'il asya'i wal mufarrihi. Qim sama qim. Berikutnya, bin ni'amil wasi'atil qariza wal hikamil zahiratil kathira. Ah sama ah. Jadi, bersajat. Ini lebih memudahkan bagi talibul ilmu yang ingin menghafalnya. Karena menghafal kalimat-kalimat yang ketukannya itu sama dengan bersaja lebih mudah daripada mengapa tulisan yang tekstual yang tidak bersaja. Baik. Dan ini termasuk salah satu maklumat yang ringkas ya, dalam ilmu kawaid. Ini termasuk yang ringkas, tidak sampai 100 baik. Paling hanya berapa yang pernah menghitung ya? 47 baik saja ya. Dan Syekh Berobeyin juga punya maklumat bahwa ada sekitar 113 baik. Ada lagi yang lebih luas lagi, namanya Ad-Durrul Bahiyah, sekitar 500 yang baik. Jadi masing-masing ulama itu bisa mengumpulkan kaidah dengan lebih luas lagi, tergantung dia mau perinci atau dia hanya ingin membahas secara global saja. Dan kaidah itu ada tiga saja, ada kaidah yang sifatnya sangat luas cakupannya, dan di bawah kaidah ini masih banyak kaidah-kaidah lain, turunan-turunannya. Kalau umur mafal sini ya, masih ada lagi kaidah-kaidah yang merupakan turunan dari kaidah yang utama ini. Nah, ketika itu dibahas lagi secara mendetail, kita bisa banyak. Baik, kita mulai saja. Biasa menjadi adat yang para ulama selalu membuka karya-karya ilmiah mereka dengan hamdulillah wa sana alaihi wa sallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Nadhim huna Syekh Abdul Rahman Sa'id rahimahullah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Alhamdulillah al-Aliy al-Arfaqi wa jami' al-asya'i wal mufarriqi. Artinya segala puji bagi Allah al-Ali, ini satu sifat Allah yang maha tinggi. Salah satu namanya Allah al-Ali berasal atau mushtaq dibentuk dari sifat al-ulu, sifat kemahatinggian. Dan al-ulu di sini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi tiga hal: ulu'ul dzat wa ulu'ul qadr wa ulu'ul qahr. Ada tiga macam di sini. Ulu'ul dzat ini diingkari oleh sebagian kalangan. Dzatnya maha tinggi, artinya di atas segala-galanya. Jadi ulu bil mutlak, dzatnya. Ini yang banyak diingkari oleh sebagian kalangan yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Salafus Shalih dan memahami sifat-sifat Allah. Termasuk cakupan dari sifat ulu adalah ulu bil qadr, kedudukannya tinggi. Ya. Jadi terhormat, termuliakan. Sesuatu yang ada di atas itu biasanya mengandung unsur seperti itu kan. Kalau di bawah, atasan itu kan biasanya dihormati, dihargai, ya, dipatuhi. Ini juga ada cakupan dari sifat ulunya Allah. Yang ketiga adalah ulul qahr. Karena dia ada di atas sana, maka dia yang memaksa semua yang ada di bawahnya. Jadi betul-betul berkuasa penuh, menundukkan semua yang ada di bawahnya. Dua, makna dari sifat ulul ini tidak diingkari oleh ahli ta'wil, tidak diingkari oleh syahira bima turidina, dan yang lain-lain. Mereka mengingkari adalah uluhiyahnya Allah. Ini membedakan antara ahli sunnah salafus salih as-salafiyun dengan yang selainnya. Mereka mempermasalahkan dzatnya Allah ini. Dan itu kembali kepada pola pikir yang tidak sejalan dengan usul-usul kitab sunnah. Tidak sejalan dengan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan as-sunnah. Asal muasal dari kekeliruan ini adalah tahkimul amal, menjadikan akal sebagai parameter. Itu asal muasal penyimpangan mereka. Dan bahkan bisa dikatakan tidak hanya penyimpangan dalam masalah sifat, bahkan kufurnya seseorang kepada Allah atau kepada salah satu rukun iman itu juga gara-gara dia menjadikan akalnya sebagai parameter. Dan dia lupa bahwasanya akal manusia ini sangat-sangat terbatas, kinerjanya terbatas, kemampuannya terbatas. Nah, sebagai banyak orang ketika dia mendengar sesuatu yang sulit untuk dia pahami, sulit untuk dicerna dengan akalnya, apa sikapnya? Dia tolak, dia ingkari, atau dia takwilkan. Padahal hakikat dari perbuatan dia ini adalah perbuatan yang sangat tidak bisa dibenarkan secara ilmiah. Karena apa? Karena dia mengukur sesuatu dengan apa yang dia ketahui. Padahal kalau dibandingkan apa yang diketahui oleh manusia dengan apa yang belum atau tidak diketahui oleh manusia, bagaimana? Dibandingkan saking banyak yang tidak diketahui oleh manusia, jadi ilmu itu tidak ada artinya gitu. Bukti konkretnya, sejak Allah menciptakan manusia pertama Adam sampai nanti hari kiamat, tiap saat manusia menemukan hal baru yang belum dia ketahui sebelumnya. Tiap saat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan jahilnya dia. Jadi apa yang baru ditemukan manusia itu sudah ada kan sebelumnya? Sudah ada. Dia baru tahu. Dan itu nggak ada batasnya. Unlimited. Hakikat yang ada di alam semesta ini, ilmu ini tidak ada batasnya. Cuma kemampuan manusia untuk memahami, untuk mengetahui dan mendapatkannya ini yang amat sangat terbatas. Karena manusia hanya punya panca indera. Dan ini semuanya terbatas kemampuannya. Sehingga sangat salah ketika manusia hanya mengandalkan panca inderanya, kemudian apa yang ditangkap oleh kelima inderanya ini diolah oleh akal yang juga sangat terbatas, lalu dia menjadikan akalnya sebagai tolak ukur. Ibaratnya akal itu gelas seukuran ini ya. Ilmu alias hakikat yang ada di alam semesta ini, itu kalau cuma diumpamakan samudra terlalu kecil. Itu cuma di bumi samudra ini. Luar angkasa ini kan enggak ada batasnya tuh. Bumi aja ilmu kita ini ibaratnya mungkin gelas ini, daya tampung, daya serap akal kita itu gelas ini. Ilmu yang itu sendiri adalah samudra. Bagaimana samudra dan kita masuk ke dalam gelas? Mungkinkah gelas cernamu bisa tenggelam deh? Hilang. Jadi kalau kita paksakan, apa yang terjadi? Gak kuat. Ada hal-hal yang akal harus stop di sini. Harus stop, berhenti. Jangan dipaksakan. Oleh karena itu, asal muasal penyimpangan itu karena mereka yuhakimul akal. Jadi akal ini harusnya ditunjukkan, diarahkan. bukan dilepas begitu saja. Dia nggak bisa untuk menjadi hakim dalam semua hal, nggak bisa. Nggak bisa. Contoh real saja. Apa misalnya? Meja ini. Semua ada meja ini kan? Dari apa terbuat? Kayu. Kayu apa? Dari kayu apa? Antum tahu kayu. Yang antum ketahui dari kayu dengan tidak antum ketahui pasti banyak yang antum ketahui. Pertama, jenis kayu yang antum tidak tahu. Apa ini kira-kira? Kalau pun tahu jati misalnya, jati juga macam-macam. Jati apa? Jati Belanda. Jati mana? Jati kebon, kebon. Oke, jadi umurnya yang nanam zaman, pak tidak tahu lagi sudah. Yang bikin zaman, ini marbotnya tidak tahu, tahu nggak? Siapa yang kenal? Banyak hal yang nggak tahu kan? Tentang meja ini, berarti paling kita lihat dulu, kita lihat meja ini. Yang pohon di depan sana, pohon yang di mana pohon orangnya? Tidak tahu. Jadi tiap kali kita melewati. Kita lihat pohonnya, kita nggak tahu pohonnya. Saya lagi udah berapa tahun umurnya, lebih nggak tahu lagi. Siapa yang nanam, lebih nggak tahu lagi. Fungsinya untuk apa selain untuk peneduh? Manfaatnya apa? Jumlah daunnya apa lagi? Jumlah rantingnya? Banyak kita nggak tahu dari apa yang kita lihat dulu kita nggak tahu. Lebih banyak nggak tahu daripada tahu tahunya. Apalagi kalau itu baik, tidak dilihatkan. Termasuk baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan sifat-sifatnya ini tidak bisa kita mau ukur dengan akal kita. Wong zatnya kita tidak pernah melihat kok. Bagaimana kita akan bisa memahami sifat-sifatnya? Tidak mungkin kita bisa memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak pernah melihat zat-Nya, ya. Baik, jadi alhamdulillahil alihi al-arfaq ini diambil dari sifat Allah Arif, ya. Inna Allah memiliki sifat kelembutan. Al-arfaq itu yang paling wajami'il asya'i wal mufarriqi. Allah yang mengumpulkan berbagai macam hal dan Allah juga yang menceraiberaikannya. Dini'anil wasi'atil ghariza. Allah yang memiliki berbagai macam nikmat yang luas dan deras, alias datang terus menerus tidak pakai henti. Wal hikamil bahiratil kathira. Dan Allah juga yang memiliki hikmah-hikmah yang membuat orang tercengang dan sangat banyak jumlahnya. Dan hikmah ini ada yang kita ketahui, namun banyak juga yang kita belum tahu. Ya, banyak juga yang kita belum tahu. Dan kalau kita tidak tahu, sekali lagi jangan mengatakan tidak ada hikmahnya. Jangan. Tapi Allah lebih tahu apa hikmahnya. Pasti ada hikmah. Thumma assalatu ma'salamin da'ini. Kemudian salawat dan salam yang senantiasa tercurah ala Rasulil Qurasyi bin Qatani. Siapa yang masuk di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Quraisy. Ya. Quraisy itu termasuk cucunya Ibrahim alaihi salatu wassalam, al-Khatami yang menjadi penutup para nabi dan rasul. Wa alihi wa sahbihi al-abrari. Demikian juga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya dan para sahabatnya yang bersetera dalam kebajikan, yang ahli berbuat dir berbuat kebajikan, al-haizi maratibil fakhari, yang mereka ini keluarga dan para sahabat dan Rasulullah ini telah mendapatkan tingkatan-tingkatan yang membanggakan, jadi menjadi orang-orang salihin, syuhada, siddiqin dan setingkat dengannya. Ini sebagai mukadimah. Jadi dahulu dengan hamdulillah, kemudian asana itu adalah ikrarul hamd. Kalau alhamdulillah setelah puji wasfu wasfu syai' bi sifatil kamal. Alhamdulillah adalah menyifati sesuatu dengan sifat-sifat kemuliaan. Asana itu mengulang-ulang alhamd tadi. Jadi kalau sekali itu hamida. Kalau dua kali asna ali. Makanya Allah SWT ketika sedang berdiskusi kan, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-shalah, maksudnya surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku dalam dua bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, Allah mengatakan hambaku mengucapkan tahmid, ini pujian sekali. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ini kan menyifati Allah dengan sifat-sifat kamal lagi kan, sifatul rahmat. Berarti pujiannya berulang. Apa kata Allah? Asna aliyya abdi. Jadi baik kedua ini merupakan sana, karena itu adalah pujian yang berulang. Kemudian diikuti dengan as-salah, ucapan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga serta para sahabatnya. Kalau keluarga dan para sahabatnya itu harus mengikut dengan Rasulullah. Gak bisa kita lakukan secara khusus ya. Sallallahu ala ashabi Rasulullah kita ya, atau ala alihi tanpa ada Rasulnya, tidak. Tapi harus didahului dengan Rasulullah SAW baru diikut sertakan mereka. Tumma salatu ma'asalamin da'imi ala rasulil qurashihil khatani wa alihi wa sahbihil abrari. Baik. Kemudian mulai beliau masuk ke pentingnya ilmu di sini. I'lam hudi ta'anna afdalal minan. I'lam ketahuilah hudi dan semoga engkau mendapatkan hidayah. Anna afdalal minan, bahwa minnah atau karunia yang paling afdal itu apa? Ilmun yuziru syakka 'anka wa ta'an. Ilmu yang mulia, yang dengan ilmu ini yang dapat menghilangkan keraguan dan noda-noda dari dirimu. Jadi hidayah Allah itu macam-macam, yang paling berharga di antaranya adalah ilmu. Wal ilm itu idraku syai' ala ma huwa alaihi. Idrakan jaziman. Idraku syai' mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya dengan kepastian. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi maksud dengan ilmu. Jadi bukan merasa tahu tapi tidak akurat pengetahuannya. Ini secara istilah tidak dianggap sebagai ilmu. Itu hanya buat dugaan saja. Dugaan. Kalau belum sesuai dengan fakta, belum sesuai dengan realita dan hakikat, maka ini belum layak untuk dinamakan sebagai ilmu. I'lam hudi ta'anna afdal minan ilmu yuzilu syakka 'anka wa ta'am wa yakshifu al-haqqa lidil qulubi wa ويوصل العبد إلى المطلوب ويكشف الحق dan menyingkap kebenaran yang mungkin tersamarkan dari banyak orang. Karena dia enggak punya ilmunya, dia bingung. Banyak orang ini terkecoh, bingung, tidak mengetahui hakikat dari apa yang sedang dia hadapi. Orang-orang yang berilmu ini, dia tahu terang buat dia. Ketika orang lain dalam gulita, dia terang, dia tahu dia harus melangkah kemana. Ini hidayah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ, tapi hanya bagi mereka yang memiliki qalb, qulub yang memang digunakan sebagaimana mestinya, digunakan untuk merenung, untuk mempelajari. وَيُوْسِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ, dengan ilmu itu juga seorang hamba dapat mencapai apa yang dia cari. Kita ingin mencari sesuatu harus tahu ilmunya, apapun ilmu, kaum duniawi apalagi ukhrawi. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia cari. Fahris ala fahmika lil qawa'idi jami'atil masail syawadi. Nah, karena ilmu ini demikian banyak, di unlimited, tidak terbatas, tentunya kalau kita mau mempelajari semuanya, umur kita akan habis dan apa yang kita dapatkan juga tidak seberapa. Dan belum tentu apa yang kita dapatkan ini adalah hal-hal yang terpenting yang mestinya kita ketahui, belum tentu. Oleh karena itu kita harus mengerti qawaid. Fahris, fahris ala fahmika lil qawaid. Maka usahakanlah agar engkau memahami kaidah-kaidah. Karena kaidah ini merupakan sesuatu yang menjadi fondasi untuk membangun banyak hal di atasnya. Dengan kita mengerti kaidahnya, kita bisa membangun banyak hal. Kita bisa mengetahui banyak masalah. Lain halnya kalau orang tidak mempelajari kaidah, tidak mempelajari dasar-dasarnya. Jami'atil masail syawalid. Kaidah ini mengumpulkan berbagai macam masalah yang terpencar sana kemari. Walaupun di bab ini, di bab macam-macam, tapi dengan kaidah ini semua masalah itu bisa ditarik ke sini, bisa ditimbang dengan neraca yang pas. فَتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى وَتَقْتَفِي سُبْلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَى. Tetapi sehingga dengan menguasai kaidah-kaidah ilmu ini, untuk bisa naik ya, pengetahuanmu, wawasanmu, ilmu bisa naik sedikit demi sedikit. Fil ilmi khairu murtaqa, dengan cara naik yang terbaik. Wa taqtafi, dan tidak cuma naik, engkau juga bisa mengikuti. Wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa. Ini ada syaddahnya. Engkau juga bisa mengikuti jalannya orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tersebut. Karena semua ulama-ulama kita yang terdahulu, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, mereka ini semua belajar kaidah. Enggak ada yang belajarnya kayak antum ini, enggak ada. Ya kita-kita ini enggak ada. Mereka semua belajar berdasarkan kaidah. Jadi kaidah-kaidahnya yang penting-penting, yang pokok-pokoknya mereka kuasai dulu. Dari situ mereka bisa mendudukkan banyak hal dalam agama ini. Dan mereka bisa mengkiaskan yang baru-baru, yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Mereka bisa kiaskan, mereka bisa bahas, bisa mereka simpulkan hukumnya apa. Ini semua karena mereka menguasai kaidah. Wahadihi qawa'idul madhaniha min kutbi ahli al-'ilmi qad hassaltuha. Wahadihi, ini qawa'idul, sebetulnya qawa'id itu tidak bisa ditakwin, Mamnu' minasqar, tetapi lintoru masyariah jadi boleh. Karena syair itu kadang harus keluar dari aturan baku dalam bahasa. Ini diberi dispensasi dalam bersyair, dalam membuat mamnu'ah itu ada dispensasinya. Ya juzu syair dimana ya juzu lintasri. Dalam syair itu ada yang diperbolehkan, yang mana hal itu tidak diperbolehkan kalau tidak dalam syair. Wa hadhihi qawa'idun nadhamtuha min kutbi ahli al-'ilmi qad hassaltuha. Dari mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyusun atau merumuskan kaidah-kaidah ini? Jawab oleh beliau, dari kitab-kitab para ulama yang aku dapatkan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa asal muasal atau narasumber beliau adalah kitab-kitab para ulama, itu pun sebatas yang beliau miliki. Jadi di luar apa yang beliau miliki, ya tidak masuk di sini. Yang sebagian, ya bisa dibilang sebagian kecil dari kaidah-kaidah fikih. Dan dalam madhab-madhab yang ada ini bisa berbeda kaidahnya. Ada yang mengatakan al-aslu fil asya al-kibah al-hil, ini jumhur. Kalau Abu Hanifah sebaliknya, dibalik. Ada yang mengatakan al-ibrah bil-uqud, bil-alfaz, bil-ma'ani, bil-maqasid wal-ma'ani, la bil-alfaz wal-mabani. Tapi ada juga yang sebaliknya, dalam akad, akad-akad transaksi itu yang menjadi acuan adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan teksnya. Tapi ada yang membalik, kaidahnya adalah yang menjadi acuan itu lafaznya, bukan maksudnya. Jadi kalau lafaznya jual beli, ya itu jual beli. Kalau lafaznya hibah, ya itu hibah, walaupun mungkin maksudnya jual beli. Jadi kaidah itu bisa berbeda antara satu madhab dengan madhab yang lain. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Baik. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha li ahli al-'ilmi qad hassaltuha jazahumul maula 'azhim al-ajri. Beliau mendoakan para ulama yang dari kitab-kitab mereka lah beliau menyusun mamdhumah fi qawaid fiqhiyah ini. Doakan agar Allah SWT, al-maula, ini adalah Allah, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dari kata Allah, maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Dan maula ini satu kata yang memiliki dua makna sekaligus yang bertolak belakang. Dan aja itu bahasa Arabnya itu ada al-afdan. Al-afdan itu satu kalimat sama persis lafadznya, maknanya kontradiksi. Contohnya al-maula. Al-maula yuqra' al-mu'tab wa al-mu'tab. Al-maula itu bisa digunakan dengan pengertian majikan, bisa juga sebaliknya apa? Budak. Ya. Salim maula Abi Hudzaifah. Maula di sini artinya bekas budaknya Abu Hudzaifah. Tapi kalau Allah ni'mal maula, ini Allah yang di atasnya kita, yang ngurusin kita, yang menguasai kita. Demikian juga as'as, wal-layli idha as'as, yutlaq al-iqbal wal-idbar. Digunakan dalam pengertian datang maupun pergi. Jadi ada beberapa kalimat yang dalam bahasa Arab memiliki pengertian yang bertolak belakang, seperti qaswar ka'annahum humurun mustaghfirah farrat min qaswar. Qaswar apa? Qaswar di sini pengertiannya singa atau pemburu, bukan yang maksud. Tapi di antara yang maksud adalah tadi maula, kemudian juga as-as, ada lagi yang lain ya, yang saya ingat dua lagi. Baik. Jadi ada isim, ada fi'il. Ada isim, ada fi'il. Jazakumul maula azimul ajri, semoga Allah al-maula memberi mereka balasan yang besar. Wal'afwa ma'gufranihi wal'birri, beserta dengan maaf dari Allah dan ampunan-ampunannya serta kebajikan darinya. Nah, ini mukaddimah. Mulai kaidah yang pertama, qala an-nadhim rahimahullah ta'ala, an-niyyatu syartun li sa'iril 'amal. Niat, an-niyyatu niat, yaitu apa? An-niyyatu huwa 'azmul qalb. An-niyyah 'azmul qalb. Tekad atau keinginan kuat dalam hati. Namanya kalau hanya rencana itu belum masuk kategori niat dalam istilah syar'i. Ya. Sudah syar'i tadi. Ya. Apa dari jamaah? Semua yang belum nyaman? Atau ada yang belum? Ada yang belum, permasalahan. Jadi yang belum nanti di akhirkan saja ya. Niyatu syartun li sa'iril 'amal. Niat itu adalah syarat untuk atau syarat yang berlaku bagi seluruh amal. Bihas salatu wal fasadu lil 'amal. Dengan niat itulah kebaikan dan kerusakan amal ditentukan. Kalau niatnya baik, itu bisa menjadikan amal itu baik, tapi tidak mutlak ya. Harus dibarengi dengan ibadah tentunya. Tidak cukup hanya niat, tapi yang pertama adalah niatnya. Tapi kalau niat sudah tidak baik, walaupun zahirnya baik, ngikutin sunnah pasti akan rusak. Bihasolahu wabihasadu dan amal. Jadi dengan niat inilah kesolehan atau kerusakan suatu amalan itu diukur. Jadi niat tadi adalah azmul qalb. Kalau baru sesuatu yang terbetik dalam hati belum menjadi tekad, ini belum dianggap sebagai niat. Sambil dia betul-betul kuat, azimah ya. Tekad yang kuat. Syaratun, syarat dianggap sebagai syarat artinya harus ada sebelum mulai melakukan amalan apapun. Yang namanya syarat itu adalah mayazamu min wujudihi, mayazamu min adamihi al-adam, wala yazam min wujudihi wujudun wala adamun lidhati. Syarat itu adalah sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka konsekuensinya tidak akan ada sesuatu dari itu. Tidak akan ada apa yang hendak diwujudkan. Tapi kalau dia ada, belum tentu otomatis yang akan diwujudkan itu ada. Nah, contohnya niat. Niat adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat dalam beramal. Apakah suatu amalan itu dianggap ada tanpa niat? Jawabannya, mungkinkah suatu amalan dianggap ada tanpa niat? Tidak mungkin. Tapi apakah keberadaan niat otomatis berkonsekuensi amalnya mesti ada? Belum tentu. Ya. Tapi kalau niatnya nggak ada, dianggap nggak beramal ya. Walaupun mungkin gerakannya, bacaannya ada, tapi di mata syariat hukumnya tidak sah, dianggap tidak ada. Ini kalau tidak ada niatnya. Jadi kalau dia nggak ada, pasti konsekuensinya perbuatan yang diklaim itu tidak boleh dianggap ada. Tapi ketika dia ada, syarat yang namanya syarat ini, ketika dia ada belum tentu apa yang dia klaim, apa yang yang direncanakan itu mesti sudah ada belum. Jadi niat syartun bisa ila amal bi as-salahu wal fasadu bil terkait dengan niat yang itu merupakan azmul qalb ya, tekad dalam dalam hati. Ini menyinggung baik ini menyinggung kaidah terbesar yang utamanya ini al-umur bimaqasidiha. Bahasa lainnya itu adalah al-umur dari al-af'al wal-aqwal itu bimaqasidiha. Segala perbuatan dan ucapan tergantung maksudnya. Maksud adalah niat di sini. Tergantung maksudnya apa. Berangkat dari banyak sekali dari dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menekankan tentang pentingnya niat. Kalau Allah Taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu hanya ibadah yang didasari oleh niat yang tulus. Kalau niatnya tidak tulus, Allah tidak perintahkan ibadah seperti itu. Di ayat yang lain Allah mengatakan man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'iha wa huwa mu'min fa ulaika a'tadna lahum wa ulaika wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'iha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ihum mashkura. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya kata Allah, maka kami akan segerakan bagi mereka. Oh, kalau kamu mencari dunia, ya, segera dikasih sama Allah. Tapi nanti di yaumul qiyamah dikasih balasan berupa jahannam dan dia akan terhina di sana. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yan wa huwa fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi barang siapa yang berusaha untuk mencari akhirat, lagi-lagi niatnya di sini. Sama-sama dia bekerja. Yang satu niatnya dunia, dikasihnya di dunia sama Allah. Yang satu niatnya akhirat, dikasihnya akhirat. Adapun dari sunnah Rasulullah juga cukup banyak, yang paling terkenal adalah hadits Ibn Abdul bin Dunia Ibu Inna Malikul Ibn Iman Awad Maman Kanat Jero tubuh Allah wa Rasulih, wa jero tubuh Allah wa Rasulih, memakan jero tubuh di dunia usai kuhat atau di perangin, ya, di kuhat dan jero tubuh ilah maha jero ini. Baik. Nah, terkait dengan amalan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, amalan yang dilakukan oleh manusia itu terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama, amalan yang masuk kategori ritual ibadah murni. Amalan yang masuk kategori ibadah mahdhah, alias ritual yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Tidak ada makna yang dikandung oleh amalan tersebut kecuali semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dikenal juga dengan istilah ghair ma'qulatul ma'na atau ta'budiyyah mutlaqah, ghair ma'qulatul ma'na. Secara logika kita enggak begitu paham gitu loh. Apa sih manfaatnya perbuatan-perbuatan ini selain semata-mata untuk ibadah? Yang kita pahami ini dalam rangka ibadah gitu aja. Seperti sholat misalnya, kenapa kok harus takbir dengan bacaan begitu, dengan posisi tangan begitu, kemudian setelah takbir baca doa kita, setelah itu al-fatihah, setelah itu surat-surat pilihan, setelah itu ruku, tidak dengan bacaan dan gerakan tertentu. katanya tidak ada ibadah, ini cara ibadah, hanya ritual ibadah, tidak ada makna selain semata-mata untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masuk akal ketika ada orang yang ingin olahraga terus dia melakukan gerakan-gerakan sholat. Ya, ini ghair ma'qul. Tidak sesuai dengan apa ya? Ya bacaan dan gerakan itu bukan dalam rangka untuk olahraga, memang enggak cocok kalau diniati untuk olahraga. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini seperti juga saum itu yang dipantang tertentu, jamnya juga tertentu. Ini semata-mata hanya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah-ibadah yang sifatnya murni atau amalan-amalan yang sifatnya murni sebagai ritual ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah, ini ketika dilakukan oleh manusia itu niat mereka bisa terbagi dalam empat macam. Yang pertama, orang yang meniatkannya untuk Allah, orang yang meniatkannya untuk Allah, itu ini ada mulia malinya nih, cukup kuat amalannya untuk mengamal. Orang yang meniatkannya untuk Allah agar supaya Allah memberinya pahala di akhirat. Misal sholat adalah ibadah mahdhah. Dia sholatnya lillahi ta'ala, bukan sholat untuk selain Allah, tidak, sholat untuk Allah. Tapi tujuannya dia adalah supaya Allah memberinya pahala di akhirat, supaya Allah ridho, memberinya balasan yang baik di akhirat. Apa yang akan dia dapatkan? Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tadi. Dia akan mendapatkan pahala di akhirat, majur, mukhar. Ya. Dia akan mendapatkan ajarnya, mendapatkan tawabnya di akhirat. Dan lain tadi itu, inna ma'amal bin niat, inna ma'likul ibn ini, ma'amal. Kalau kita sendiri itu, وَمَنْ أَرَبَ الْأَخِرَةُ وَسَعَى لَهَا سَعِيَهَا وَهُوْ مُؤْمِنْ فَأُولَا تِكَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورٌ. Yang kedua, nah ini yang orang kadang lalai di sini. Dia meniatkannya untuk Allah agar Allah memberinya manfaat duniawi. Sholat, niatnya apa? Supaya Allah menolong saya dalam kehidupan dunia. Ada nggak yang ini? Banyak. Karena Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat, dan sabarlah kamu dalam mengajak mereka untuk sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquka, justru kami yang memberimu rezeki. Jadi sholat termasuk sebab datangnya rezeki. Saya sholat supaya Allah menambah rezeki saya di dunia. Sholatnya untuk Allah, tapi tujuannya supaya dia mendapatkan manfaat duniawi, itu aja. Dia tidak mengharapkan pahala di akhirat. Apa hukumnya? Inna malikul imri'in ma'anamu. Itu ada tuh khas. Dia hanya mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Dia dapat di dunia, di akhirat lah sama Allah, gak dapat pahala apa-apa. Walaupun sholatnya lillahi ta'ala, tapi kalau tujuannya supaya semata-mata saya mendapatkan pertolongan dalam menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi di dunia, atau supaya Allah memberi saya rezeki di dunia, ya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang ketiga adalah orang yang menggabungkan dua niat ini. Ada niat akhirat, ada juga niat dunia. Ini masih berkaitan dengan ibadah-ibadah yang mahdhah, ya. Ibadah yang sifatnya tidak bisa kita pahami alasan logisnya, selain itu hanya ritual ibadah untuk taqarrub kepada Allah. Ada katanya seseorang menggabungkan dua niatnya. Saya ingin dapat pahala di akhirat, tapi saya juga ingin dapat manfaat dunia. Apa hukumnya? Berarti menjadi tiga kondisi. Yang pertama, niat akhiratnya lebih dominan. Ya, niat akhiratnya yang lebih dominan, maka dia masih mendapatkan pahala di sini, tapi tidak sesempurna mereka yang niatnya hanya menginginkan pahala akhirat. Jadi tetap dapat pahala, dia nggak dosa, selagi memang niat untuk mencari pahala di akhiratnya itu yang lebih dominan, maka dia masih mendapatkan pahala, tapi akan lebih sempurna kalau tidak ada tendensi duniawi sama sekali. Yang kedua sebaliknya, apa yang lebih dominan? Niat duniawinya lebih dominan daripada niat akhiratnya. Kira-kira dapat nggak? Nggak, nggak dapat. Ya, dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, bahkan dia berdosa di sini. Karena apa? Karena dia menjadikan ibadah mahdhah yang itu merupakan puncak prestasi seseorang, puncak prestasi hamba Allah itu adalah ketika dia mengabdikan dirinya kepada Allah, kan? Ketika dia beribadah itu dia sedang, berarti dia menjadi sosok hamba Allah yang paling baik. Tapi kenapa sesuatu yang mestinya menjadi puncak prestasi justru dijadikan sebagai wasilah untuk mencari dunia yang hina? Dunia ini maka ulur-ulur, hatir, hina, enggak ada nilainya apa-apa kalau dibandingkan dengan nikmat akhirat. Nah, ketika dia menjadi ibadah yang itu merupakan kewajiban manusia, merupakan puncak prestasi manusia sebagai wasilah untuk mencari dunia, maka dia layak untuk mendapatkan hukuman. Sudah tidak dapat pahala di akhirat, dia pantas juga untuk dianggap berdosa. Jadi hati-hati hal-hal yang rentan tersusupi nilai-nilai duniawi, jangan sampai lebih dominan duniawinya. Dan hal ibadah-ibadah mahdhah. Jadi orang puasa niatnya apa? Saya pengen diet. Ini dapatnya cuma diet. Tidak ada pahala ya. Kalau dietnya lebih dominan, dosa malah. Karena puasa dengan tata cara yang syar'i, ya, bukan puasa-puasa ala apa namanya, misalnya puasa jadi komposer OCT. OCD atau puasa-puasa lain dalam rangka diet yang bukan puasa sesuai dengan istilah syar'i. Yang kita bahas adalah puasa yang sesuai dengan istilah syar'i, tapi tujuannya untuk diet. Dan niat dietnya lebih dominan daripada niat ta'abbudnya. Ini akan menjadikan dia tidak dapat pahala, bahkan dia dosa. Yang kondisi ketiga apa kira-kira? Setara, sama-sama kuatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Mahala mahalun dhahar." Ini ya bisa berpahala, bisa juga tidak berpahala. Yang keempat, tadi yang pertama kan sholat ibadahnya lillah untuk dapat pahala akhirat. Yang kedua ibadahnya lillah untuk dapat manfaat dunia. Yang ketiga ibadahnya lillah dengan niat gabungan. Yang terbagi jadi tiga. Yang keempat adalah lillahirillah untuk selain Allah. Maka hukumnya apa? Musyrik. Ya, hukumnya musyrik. Yang kedua, amalan atau ucapan yang tidak masuk kategori ibadah mahdhah. Ya, ada nilai ibadahnya, tapi maknanya juga masih makbul, masih bisa dicerna oleh akal. Seperti silaturahim, menyambung hubungan rahim. Manfaatnya kan jelas toh. Ya, dengan tersambungnya terjadinya hubungan ini, itu menimbulkan manfaat. Bisa diharapkan pertolongan mereka. Tapi kalau hubungannya renggang, seorang tidak sulit untuk menghadapkan pertolongan dari orang lain. Seperti zakat itu makul itu makna. Sedekah itu maknanya bisa kita pahami. Ada nilai ibadahnya, ada juga nilai apa namanya muamalahnya dan manfaat imbal balik yang dirasakan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu memang Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan manfaat-manfaat duniawinya juga. Haji misalnya. La junah alaikum an tabtahu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha ila akhirnya. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah, cari maisyah selama musim haji. Memang haji itu pasar yang baik sekali untuk berdagang. Orang dari mana-mana datang. Jualan apa-apa biasanya lah laris. Nah, tapi harus pandai-pandai mengatur di situ. Mana yang lebih dominan? Karena dia masih mengandung unsur ibadah walaupun tidak mahdhah. Ya. Jadi jangan sampai lebih dominasi oleh niat. Duniawi yang daripada niat akhiratnya. Jadi niat syaratun bisa ilal amal bihasalah wa fasadu lil amal. Jadi kaidah yang agung ini al-umur bimaqasidiha atau innama al-amalu binniyat. Ada kaidah-kaidah lain yang menjadi turunannya. Salah satunya adalah la thawaba illa binniyat. Tidak ada pahala kecuali kalau diniatkan. Dan ini berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang bukan tergolong ibadah. Dan ini adalah jenis yang ketiga. Perbuatan atau ucapan yang tergolong ibadah itu terbagi dua, mahdhah atau ghair mahdhah. Yang kedua, dia tidak tergolong ibadah, tapi hanya tergolong adat saja, kebiasaan. Layaknya manusia itu berbuat begini, berbuat begitu. Tidur, makan, ke belakang, berteman, bekerja. Ini sudah menjadi adat kebiasaan manusia. Nah, adat kebiasaan manusia ini bisa mendatangkan pahala kalau diniati untuk takarrub kepada Allah. Tanpa diniati, dia hanya menjadi adat saja. Nah, ini luar biasa pengaruhnya niat itu. Kalau para salaf al-muwaffaq man sarat 'adatuhu 'ibadah. Orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang adat kebiasaannya bernilai ibadah. Tidur kebanyakan kita ini lalai. Tidur cuma karena dorongan kantuk saja. Jarang, sangat jarang sekali kita meniatkan tidur ini misalnya agar nanti malam kita bisa bangun untuk qiyamul lail, tidurnya di awal-awal. Atau saya tidur dalam rangka memberi hak tubuh saya, yang itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi sunnah dari Rasulullah. Wa inna lijasadika alaika haqqan fa'tiku lebih hakim haqqan. jasad hukumnya hak terhadapmu, istirahatkan dia, berikanlah masing-masing itu haknya. Ketika dia melihat dan tidurnya untuk seperti ini, dia tidak hanya menjadi kebiasaan, tiap detik yang dia lewati maju ada pahalanya. Makan, kebanyakan kita makan karena lapar, udah itu aja, biasa kalau itu, biasa. Binatang pun juga karena lapar dia makan. Tapi jarang sekali orang yang menghadirkan niat untuk takarrub kepada Allah saat dia mau makan. Contohnya bagaimana? Saya mau makan dalam rangka tidur tadi, memberikan hak tubuh untuk istirahat dan memberikan hak tubuh untuk dapat nutrisi biar sehat. Saya rasa kita ini pun perlu nutrisi untuk bekerja secara optimal, untuk regenerasi, ya, supaya kesehatan yang merupakan nikmat Allah ini terpelihara. Ini nikmat Allah, saya harus syukuri. Bagaimana kita jaga nikmat Allah? Kita makan supaya tidak loyo, tidak lemas. Bisa hadir kajian, bisa sholat di masjid, bisa kerja mencari nafkah. Ketika dia niatkan seperti ini, tiap butir nasi yang masuk ada pahalanya. Nah, mungkin orang baru sadar ketika di tengah-tengah. Ya mulai tengah-tengah itu dia dapat pahala, sebelumnya gak dapat. Inilah tawabillah, ininya tidak ada pahala kecuali dengan niat ini, kaitan yang merupakan jadi hadisnya, turunan dari al-umur wa qasidiyah atau inna beramal binniyah. Termasuk kaidah yang menjadi turunan dari kaidah utama ini adalah an-niyatu tukhassisul 'am wa tu'ammimul khass. Niat itu bisa mengkhususkan sesuatu yang zahirnya umum, bisa juga mengumumkan sesuatu yang zahirnya khusus. Contoh, si A sama si B, dia lagi musuhan, lagi retak hubungannya. Si A mengatakan, wallahi saya tidak akan ngomong sama si B. Dia bersumpah, lafadznya wallahi saya tidak akan bicara sama si B. Lahirnya umum kan? Umum. Tidak akan bicara ini bisa selamanya atau bisa selagi dia bermusuhan saja. Bisa juga dalam semua hal yang akan bicara atau dalam hal tertentu, dalam masalah yang mereka sedang perselisihkan saja. Nah, mana yang dimaksud? Akhirnya hukum kan, utamanya saya hukum dan kedua saya tidak akan bicara sama si bulan. Seminggu kemudian dia ngobrol, langgar sumpah gak? Tergantung niatnya. Niatnya apa kamu katakan itu? Ya selama saya masih musuhan, saya gak mau bicara sama bulan. Dua hari kemudian dia akur. Hari ketiga dia ngobrol, gak dianggap melanggar sumpah. Atau dia ada persengketaan masalah jual beli umpamanya, dan dia bersumpah, saya tidak akan datang ke rumahnya si Fulan atau saya tidak akan bicara dengan si Fulan. Sorenya dia ngobrol sama si Fulan, tanya, Fulan bagaimana istrimu, sehat, anakmu, sehat. Langgar sumpah kan? Tergantung niatnya. Kalau niatnya mutlak tidak akan bicara, langgar sumpah ya. Tapi kalau niatnya dalam masalah ini saya tidak akan bicara lagi sampai dia yang menurutin kemauan saya dalam masalah jual beli ini, dia gak akan bicara, maka ketika dia membicarakan yang lain, dia tidak dianggap melanggar sumpah. Jadi tergantung, mungkin lafadznya umum tapi niatnya khusus, atau juga sebaliknya, niatnya khusus tapi maksudnya umum. Contoh, masih sama nih, orang lagi ngambek A sama B. B bersumpah, wallah saya tidak akan sarapan di rumahnya. datang giliran makan malam, diundang datang dia makan malam. Batal enggak? Melanggar semua enggak? Tergantung niatnya. Mungkin dia ngomongnya sarapan, tapi maksudnya saya tidak akan makan di rumah ini. Mau sarapan, oh ada, oh asya. Makan siang, makan malam saya tidak akan makan siang. Dia ngomongnya sarapan, tapi maksudnya semua makannya kalau makan sebagai simpulan. Kalau maksudnya umum, lafadznya khusus, yang berlaku lafadznya, niatnya, maksudnya yang berlaku, walaupun lafadznya khusus. Jadi niat itu penting. Bahkan saking pentingnya niatnya, makanya semua bab dia bisa masuk, subhanallah. Semua bab. Zakat barang dagangan. Orang punya properti, punya aset ratusan miliar nilainya. Bisa enggak kena zakat? Kalau tidak dia niatkan sebagai barang dagangan. Dia punya tanah cuma buat punya. Dan dia enggak. Satu jadi orangnya, enggak tak jual. Kenapa? Ya secara apa-apa. Enggak tak jual semuanya. Dan kenapa? Mobil yang dia pakai Rolls misalnya, atau Ferrari, nilainya Lamborghini, puluhan miliar nilainya. Buat apa? Itu kan tak pakai kendaraan sehari-hari. Dan yang niat mau dijual, tidak terasa kan? Alhamdulillah. Langsung diniat dia ini juga. Contoh lain, dia cuma punya sapi. Sapi satu ekor, mau 10, mau 20, mau 5, ya, tidak urusan. Mau 10, mau 20, mau 5, tapi dia dijual, ya, dijadikan sebagai barang dagangan, kena zakat. Padahal cuma 5 atau 10 juta nilainya. Kena zakat. Niatnya tak yang beda kan? Ini punya mobil, sama mobilnya. Punya rumah sama, ya rumah sama tidak mungkin ya, jajaran. Sudah nomor aja, perumahan. Persis tipe-tipenya sama, harganya sama. Dibeli di waktu yang sama, pembelinya dua orang. Atau mungkin satu orang. Ya, dia beli dua mobil, sama tipenya, harganya sama. Yang satu diniati untuk dipakai, yang satu diniati untuk dijual. Mana yang kena zakat? Yang diniati untuk dijual yang kena zakat. Cuma niatnya yang membedakan. Pembunuhan antara pembunuhan sengaja yang berkonsekuensi kisos dengan pembunuhan tidak sengaja yang tidak berkonsekuensi kisos tapi berkonsekuensi niat. Yang membedakan apa? Niat. Jadi niat itu masuk dalam segala bab, semua bab fikih ya, dia masuk. Baik. Ya mungkin ini dulu. Niat syar'an bisa dengan amal di as-salat wa al-masal dengan amal. Masih banyak di kaidah-kaidah yang bisa kita masukkan ke dalam kaidah ini, tapi untuk sementara cukup di sini. Wallahu taala a'lam. Tanya kan ya. Masalah niat tadi waktu orang datang semua tak mau makan di rumah itu kan orang lagi emosi kan? Iya. Kan ada responnya. Kok ada? Ya niatnya jelas tak mau makan. Lainnya tak tahu. Jelas itu kan lafadznya. Ada caranya seseorang melafadzkan lafadz yang umum dan meniatkan niat yang umum. Tapi ada caranya tak begitu. Gantung niatnya apa? Nah, waktu emosi kan tidak bisa niat. Kok tidak bisa niat? Bisa. Bisa. Sumpah itu ketika ditujukan untuk sumpah, ini yang dibahas ini adalah bukan lagu Yamin ya, bukan sumpah yang refleks, tapi sumpah yang memang diniati untuk sumpah. Ya, ada dua macam. Ada kalanya orang ini, wah, nggak tahu ya. biasa orang orang Arab sering mengucapkan Allah, tapi tidak diniati sumpah. Ini namanya la ghuli yamin. Tidak ada kafaratnya. Tapi ketika dia berniat untuk sumpah demi Allah, saya tidak mau datang ke rumahnya dia. Nah, niatnya apa? Selamanya. Kan dia enggak bilang selamanya. Dia enggak bilang. Dan dia juga tidak membatasi. Dia membatasi di situ. Sampai kapan enggak? Nah, diukur dengan niatnya. Nah, kalau dia niat sih selama dia masih musuhan dengan saya tidak akan datang ke rumahnya. Ketika sudah akur, baru saya akan datang. Nah, maka sumpahnya ini berlaku sesuai dengan niatnya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang niat di sini tidak dianggap lagi. Contohnya talak yang menggunakan lafaz yang sharih jelas. Misalnya saya cerai kamu, niatnya main-main pak, tidak ada manfaatnya. Jatuh talaknya. Loh, saya cuma main-main. Loh, tidak bisa. Tidak bisa. Ini pengecualian. Saya merdekakan kamu kepada budaknya. Saatnya masih diperbudakan, merdeka dia. Enggak, saya cuma bercanda tadi, cuma gocengan. Oh, nggak bisa. Tapi ada kalian niat itu berlaku ketika yang digunakan adalah alfaz kinayah dalam talak. Ya. Ada yang sifatnya lafaz sindiran. Pulang kau ke rumah orang tua. Marah gini, suami itu suaminya bilang, pulang kau ke rumah orang tua. Apa maksudnya? Sekedar mengusir atau mencarikan. Nah, ini niatnya berpengaruh. Tadi ketika lafadznya sudah jelas-jelas talak, ya, kamu saya talak, misalnya kamu saya cerai, kamu saya firaq, ini jelas. Maka mau beralasan apapun jatuh talak, kecuali kalau tidak nggak waras atau kondisinya mirip dengan orang yang tidak waras, muara yang sudah muncak tidak bisa membedakan kanan kiri depan belakang, siang malam nggak bisa dibedakan lagi, ini seperti orang gila, sehingga apa yang dia ucapkan tidak jatuh, tidak berlaku di situ. Ya, talakul waban, misalnya waban yang betul-betul wabannya sudah lost control, dia tidak lagi bisa mengendalikan apa yang keluar dari lisannya. Tapi selagi dia sadar apa yang dia ucapkan, maka dalam konteks ini lafaz yang menjadi acuan. Dia mungkin niatnya nggak begitu, tidak bisa. Ya. Nah. Lagi soal. Terus ketika lihat itu niat itu berubah gitu. Oke, niat itu berubah. Umpama memang dari awal dia karena nggak mau setan sama dia selamanya. Gitu. Ya. Kemudian dia berubah pikiran. Dia harus kafarah. Dia kafarah karena lebih baik. Jadi ada hadis yang mengatakan siapa yang sudah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian ternyata lebih baik baginya untuk melakukan hal yang dia bersumpahkan itu, falyukaffir an yaminihi walyati alladhi huwa khair. Dalam dia kafarati dulu sumpahnya, baru dia langgar. Ya. Jadi misalnya saya tidak mau lagi bersahabat dengan si Bapak, dia muslim. Hanya dalam masalah muamalah saja terus clash, bersumpah tidak mau begini, ternyata suatu saat apa sih manfaatnya? Ya. Kan tetap bisa bersahabat walaupun tidak harus muamalah lagi gitu. Udahlah, kafar dia bersumpahnya, kemudian dia lakukan apa yang lebih baik. Pernah jadi di masa Abu Bakar sendiri, ketika ada salah seorang, saya lupa namanya siapa itu, dia terlibat dalam menyebarkan fitnah keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Padahal orang ini orang yang dipelihara oleh Abu Bakar Siddiq, dinafkahi. Ketika terbongkar bahwa dia ikut terlibat dalam penyebaran tuduhan keji itu, Abu Bakar bersumpah tidak mau nafkahi lagi. Nah, turun ayat yang mengingatkan agar agar jangan seperti itu. Makanya Abu Bakar kemudian membayar kafarat sumpahnya, kemudian melanjutkan apa yang selama ini lah. Jadi apa? Kalau tidak mampu juga, baru beralih ke saum 3 hari. Jadi saum ini pilihan terakhir yang tidak mampu memberikan budak, tidak mampu memberi makan 10 pakaian mungkin, dan tidak mampu membeli pakaian mereka. Makannya cukup sekali makan makanan yang layak, ya, jangan kasih tahu satu Inggris, ya makanan di satu porsi lah. Pakaian juga pakaian yang sah untuk dipakai sholat yang menutup awal. Kalau tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, baru dia balik berpuasa 3 hari. Ya. Itu kalau untuk orang yang melanggar sunnah. Orang yang tidak bisa. Saya sudah hati 2-3 kali. Cuma mati orang lain. Niatnya buat ini kan? Semua. Jika kita mau sholat berjamaah dari waktu itu, sebenarnya jika mungkin salah satunya lupa niat, itu sholatnya sah atau tidak? Perlu diulang atau tidak? Terus? Jangan terus ya. Lupa niat sama sekali. Misalnya. Ya tidak sah sholatnya. Iya. Dianggap belum sholat. Aduh, misalnya. Terus apa yang dia mesti? Jadi contoh pas akhir kita mahir, terus misalnya lupa niat. Nah ini contoh lupa niat itu sah enggak? Terus apabila diulang pahalanya gimana? Pertama sulit dicerna orang takbir sampai salam lupa niat dan dia sadar libur lagi misal. Ya, kalau itu terjadi, ya Mbak Satus ngapain gitu loh ya? Ngapain dia ini? Dengar komat, terus takbir, sahur mufakum, berdiri. Ya kalau itu terjadi tidak ada niat sama sekali, walau dia ada rencana saya mau sholat yang wajib saya lakukan saat ini, walaupun dia nggak ingat namanya apa, itu yang dapat dari ulama sudah cukup. Jadi yang wajib saya lakukan saat ini misalnya sholat isya, ya ngehnya gitu itu sudah cukup. Tapi kalau itu juga nggak ada, ini kebangetan. Ya kalau nggak ada dia harus ulang, wajib dia ulangi, wajib dia ulangi. Sunnahnya seseorang yang terkena kafaratnya apabila dia bersumpah sama dia mengucapkan sendiri, apa juga orang yang ngomong ya Allah aku berjanji tidak akan melakukan ini, terus ternyata dia melakukan apa itu juga kena kafarat, apa cuma bertobat saja? Berjanji. Nah kalau itu beda dengan melanggar sumpah. Sumpah ini ya dengan lafaz-lafaz tertentu. Wallahi, billahi, tawahi, ya, waikullah, uqsimu billah, ya, dengan niat sumpah, yeah. Itu namanya sumpah. Yang ketika dilanggar, maka ada kafaratnya. Tapi ketika seseorang berjanji, ya Allah saya tidak akan melakukan ini lagi. Emang orang yang taubat harus begitu. Al-azm ala an la yaud. Termasuk syarat sahnya taubat ada azm, ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi ini tidak masuk kategori sumpah. Ya, selama tidak diucapkan dengan lafaz sumpah. Jadi kalau dengan lafaz sumpah? Ya sumpah. Kafarat. Jadi dia taubat plus kafarat. Tapi ketika tidak mengulangi dengan sumpah, hanya bertekad untuk tidak mengulangi tanpa dibarengi dengan kata-kata wallah dan misalnya tadi, maka dia tidak dianggap sebagai sumpah yang menurut sekuensi kafarat ketika dilanggar. Jelas ya? Saya disyukur, subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.